Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar, pemirsa, para orang tua, para pendidik, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang semoga dua nikmat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena kelak dua nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Alhamdulillah atas kemudahannya kita kesempatan kali ini diberi waktu untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita mulai membahas satu persatu tentang pilar karakter nabawiyah. Dan yang pertama kita bahas ini adalah tentang karakter Al-Bashashah. Apa sebenarnya makna karakter Al-Bashashah? Tentu saja karakter ini dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena karakter Al-Bashashah ini termasuk karakter mulia dan termasuk pula akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, Al-Bashashah itu bermakna tolaqatul wajh, yaitu berseri-serinya wajah. Ini adalah pendapat Al-Jauhari. Nah, secara istilah ya, Al-Bashashah hiya tolaqatul wajhi ma'al farhi wa tabassumi wa husnul iqbali wa lutfi fi mas'alati. Bashashah itu bermakna wajah berseri-seri, diiringi kegembiraan, diiringi senyuman, kebaikan hati, dan kelembutan. Ini disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib. Wajah yang selalu berseri-seri, wajah yang selalu murah senyum, berkata lembut, dan memberikan penyambutan yang baik karena rasa gembiranya ketika seseorang bertemu orang lain. Ini makna Al-Bashashah, dan ini adalah termasuk karakter mulia, dan ini harus dimiliki oleh semua pendidik, termasuk di sini adalah orang tua, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nanti menanamkan Al-Bashashah ini pada anak-anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah Al-Bashashah ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassamuka fi waji akhika laka sadaqah." Senyummu terhadap saudaramu, ya, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan, sebagaimana sebuah hadis dari Jarir radhiyallahu anhu, dia berkata, sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengan beliau. Dan tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau dalam keadaan tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu Al-Bashashah. Beliau termasuk tipe yang wajahnya selalu berseri-seri, yang selalu wajahnya ceria, Sehingga siapapun yang memandang beliau secara fitrah pasti akan senang. Secara fitrah pasti akan senang, baik itu orang yang sudah muslim ataupun orang-orang yang masih kafir. Ini. Nah, dari sifat-sifat ini, maka apabila seseorang ingin memiliki amalan unggulan dengan terkait dengan sifat bahasa sah ini, itu antara lain sifat ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi seseorang yang selalu menularkan energi positif bagi orang lain, sehingga orang lain menjadi lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi lebih percaya diri dalam berkarya untuk umat ini. Jadi sifat ini bisa memberikan energi positif bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Kita sendiri menyadari ya, seandainya kita ketemu orang kemudian dengan wajah yang datar-datar saja, itu berbeda sekali apabila kita bertemu dengan saudara kita atau orang yang wajahnya selalu ceria. Secara otomatis kita akan ketularan. Ketularan apa? Energi positifnya. Yang tadinya mungkin gelisah karena melihat wajah yang ceria, akhirnya menjadi berkurang kegelisahannya. Yang tadinya mungkin muncul kemarahan, berkurang kemarahannya. Dan kadangkala kita pun juga ikut merasa senang, merasa bahwa kita itu ada sesuatu yang membuat kita itu terhibur. Nah, ini sifat al-basasah. Nah, itu berada di antara dua akhlak tercela. Ya, setiap akhlak yang mulia berada di antara dua akhlak tercela. Ini perkataan dari Ibnul Qayyim di kitab beliau di Madarijus Salikin. Jadi kalau sifat al-basasah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan atau berkurang-kurang. Nah, seandainya sifat ini berlebih-lebihan, jadi seseorang itu mungkin memiliki sifat ini tapi dia menggunakannya secara berlebih-lebihan, ini akan menjadikan seseorang itu menjadi seseorang yang ketika dia senang itu cenderung dia itu berlebih-lebihan dalam kesenangannya. Maka cenderung dia itu selalu bereforia, cenderung dia itu selalu berfoya-foya, yang justru akan menjadikan sempitnya dada, kegelisahan dan kebosanan. Nah, ini jika memanfaatkan sifat al-basasah ini secara berlebih-lebihan, maka ya kita sebagai orang yang beriman ya, itu menggunakan sifat basasah ini berada di tengah-tengah di antara dua karakter tertentu. Dilalaikan ya, dilalaikan, maka juga akan memunculkan karakter tercela, yaitu sifat atau karakter abus, bermuka masam. Ini. Jadi kalau orang yang melalaikan sifat al-basasah ini, maka dia memiliki wajah yang selalu bermuka masam. Wajahnya itu kurang menyenangkan jika dipandang. Orang yang bertemu itu justru malah kadangkala dia lari dari orang itu karena takut akan gangguannya. Orang tidak suka kepada dia. Ini sifat abus, yaitu bermuka masam. Nah, makanya kita di dalam menerapkan ini jangan berlebih-lebihan dan jangan kita melalaikan sifat al-basasah ini. Ya, karena tadi ya kita ulangi lagi ya tentang masalah perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa sifat atau karakter mulia itu berada di antara dua karakter yang tercela. Bisa jadi karena berlebih-lebihan, bisa jadi karena terlalaikan atau berkurang-kurang. Ini. Nah, terus bagaimana sekarang pertanyaannya jika kita ingin menerapkan karakter al-basasah ini pada anak-anak kita? Tentu saja kita melihat fase-fase perkembangannya. Bagaimana menerapkan sifat al-basasah ini kepada anak fase usia tufulah, marhalatut tufulah, yaitu usia 0 sampai 7 tahun atau fase kanak-kanak. Ini bukan berarti langsung kita melatihkan kepada anak, tapi untuk usia-usia yang masih tufulah ini, justru kita sebagai pendidik itu yang mempraktekkan. Mempraktekkan sifat mudah tersenyum ini, wajah ceria ini kepada anak-anak kita yang masih tufulah masa ini. Jadi untuk anak-anak kita yang masih TK ya, atau mungkin pra-TK atau PAUD, atau mungkin kelompok bermain, atau masih balita, ini sifat al-basasah ini atau karakter al-basasah ini justru kita sebagai pendidik yang mempraktekkan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita itu yang masih kecil itu sangat peka sekali terhadap raut wajah dari orang-orang yang dilihatnya. Pernah ada suatu penelitian ya, di zaman ini, seorang bayi ketika dihadapkan dengan seorang ibu yang wajahnya tersenyum berseri-seri, bayi itu ikut tersenyum dan ceria sekali. Kemudian dipalingkan wajah ibu tersebut, wajahnya dirubah menjadi wajah yang masam, maka ada reaksi ya pada anak tersebut, bayi-bayi tersebut, dia menangis, menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Jadi anak-anak kita justru lebih peka sekali terhadap apa namanya raut wajah dari orang-orang yang dilihat di sekitarnya. Nah, maka apabila kita ingin anak kita nanti, pertama kepada anak-anak kita yang masih kecil, kita adalah mempraktekkan pada diri kita, kemudian kita tunjukkan ya, kita dalam bermuamalah dengan anak-anak kita gunakan sifat ini sehingga mereka merasa senang dengan kita. Coba saja nanti Bapak Ibu semua ya, kalau mungkin bagaimana sih bentuk senyum saya ya ketika di hadapan anak, enggak apa-apa ketika sendirian kita bercermin, kemudian kita melatih diri kita untuk tersenyum yang manis. Apabila anak-anak kita itu melihat, mereka akan senang. Insya Allah Ta'ala ini akan memberikan energi positif kepada anak-anak kita, dan ini butuh latihan bagi orang tua. Nah, setelah nanti anak masuk usia tamyiz, yaitu fase atau marhalatu tamyiz, fase-fase latihan ini ya, ketika anak sudah diperintah sholat ya, sudah mulai tumbuh nalarnya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, kita mulai melatihkan kepada anak kita. Tetapi kita sebagai pendidik tetap mempraktekkan ini kepada anak-anak kita. Tapi anak kita yang sudah tamyiz ini mulai dilatih. Ketika ketemu temannya wajahnya masam, kita tegur, "Nak, kok wajahnya cemberut sekali, kasihan dong temannya yang melihat." Nah, itu sering kita ajarkan kepada anak kita, karena ini masuk dalam ibadah ya. Ini masuk dalam peribadatan, dan itu merupakan sedekah ya bagi milik kita, bagi orang lain ya. Jadi itu ketika sudah tamyiz ya, mereka sudah mulai di kita ajarkan ya untuk mempraktikkan al-basasah ini. Kemudian ketika anak sudah masuk fase murahakoh ya, 10 tahun sampai balik ya, ini fase-fase di mana kalau anak enggak sholat boleh dipukul. Jadi kita lebih tegas lagi, kita tetap mempraktekkan ini kepada anak-anak kita. Namun apabila anak kita melanggar sesuatu terkait dengan masalah syariat, kita bisa bermuka masam. Dalam rangka apa? Menunjukkan ketidaksukaan kita kepada anak kita yang sudah menjelang balik ini ya. Ketika mereka melanggar, mungkin kita tidak memarahi dia, tapi dengan wajah masam saja anak kita akan tahu. Tidak seperti biasanya ibu wajahnya demikian, padahal biasanya tersenyum. Oh, berarti aku ada yang salah. Nah, anak jadinya menjadi pengertian. Kita tidak perlu marah-marah ya. Padahal marah itu tidak baik bagi kita ya. Padahal Rasulullah itu memerintahkan jangan marah. Ini. Nah, ini tahapan-tahapannya demikian. Jadi ketika anak kecil kita yang mempraktikkan, kita belum waktunya untuk melatih mereka ya. Biarlah mereka itu mengambil teladan dari kita, memunculkan imaji positif mereka bahwa ternyata orang tersenyum itu menyenangkan. Ketika tamyiz, kemudian kita mulai melatihkan kepada mereka. Kemudian ketika mereka menjelang balik, yaitu fase murahakoh, 10 sampai balik itu, 10 tahun sampai balik, kita sudah mulai kadangkala menunjukkan muka masam kita, bukan karena wajah kita yang memang bawaannya masam, tapi itu menunjukkan ketidaksukaan kita kepada anak kita ya. Atau mungkin anak kita cemberut terus, kita juga lawan dengan cemberut. Dalam rangka apa? Harusnya tidak seperti itu. Tentu saja dalam mendidik ini ya, kita keras kepada anak kita ketika dia usia murahakoh, yaitu 10 tahun sampai balik itu, apabila karakter-karakter sebelumnya telah tumbuh. Tapi kalau karakter sebelumnya belum tumbuh ya, karakter iman belum tumbuh, karakter belajar belum tumbuh, kita ulang lagi. Walaupun dia usianya ayah ibu itu orangnya baik sekali, ya selalu ceria. Kita ulang lagi. Jadi fase-fase tadi ya, ketika 10 tahun boleh kita bermuka masa, bahkan kita mungkin boleh memukul mereka ketika enggak mau sholat itu, dengan catatan karakter-karakter sebelumnya sudah tumbuh pada masa emasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita mempraktekkan al-basasah ini pada anak-anak kita ketika mereka belum tumbuh karakter keimanannya atau belum kuat karakter keimanannya, berapapun usianya. Kemudian ketika kita mulai melatihkan mereka tentang sifat atau karakter al-basasah ini, ketika mereka tamyiz usia 7 tahun atau umur berapapun, dengan catatan mereka sudah tumbuh karakter iman tapi ternyata karakter belajarnya belum tumbuh, ini kita mulai melatihkan kepada mereka. Kemudian ketika masuk fase murahakoh, ya kita boleh bermuka masam ya, untuk pertanda bahwa kita tidak suka dengan apa yang dilakukan anak kita. Ya. Itu untuk umur berapapun, ya, dengan catatan karakter iman sudah tumbuh, karakter belajar sudah tumbuh. Ini, maka kita bisa lebih tegas lagi terhadap anak-anak kita. Nah, ini tentang penanaman sifat al-basasah sesuai dengan fase-fase anak. Terus kemudian yang perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sifat al-basasah ini di samping Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada semua manusia, ya akhirnya manusia memiliki sifat ini ya untuk dipergunakan mereka agar berakhlak mulia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat al-basasah ini lebih menonjol pada seseorang yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sifat-sifat atau memberikan karakter-karakter yang mulia itu pada semua orang, kepada semua hambanya, tetapi nah, maka apabila seseorang itu memang dikaruniai atau karakter al-basasah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ceria. Ya. Ada wajahnya selalu ceria, seolah-olah orang itu enggak pernah punya masalah. Ya, dia walaupun punya masalah berat apapun wajahnya tetap ceria, dan mungkin kita kadang-kadang melihat teman kita juga ada yang seperti itu. Maka ini bisa merupakan antara lain bahwa orang tersebut itu memang benar-benar dikaruniai sifat al-basasah oleh Allah Subhanahu wa taala bawaan sejak lahir. Ciri-cirinya antara lain yaitu orang itu selalu berwajah ceria dan mudah tersenyum. Terus kemudian ciri lainnya ada selalu merasa gembira jika bertemu dengan teman-temannya. Kemudian senang dengan berbagai kegiatan, ya, ketemu dengan orang-orang. Orangnya tidak suka mengeluh, ya, bisa menciptakan suasana gembira bagi teman-temannya ketika bersama dengannya. Nah, bersama dengannya. Nah, ini ciri-ciri orang lain tentang sifat al-basasah ini. Dan sebenarnya sifat khusus ini atau karakter khusus ini yang dominan pada seseorang, karakter bawaan yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, karakter bawaan yang Allah berikan kepada seseorang dengan apa kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ini tentang makna dari al-mauhibah. Nah, dalam bahasa kita berkeimanan yang nanti semua orang dikuatkan secara ma'ruf sehingga dia dikatakan berakhlak mulia. Namun apabila orang ternyata diberi sifat ini lebih dominan dibandingkan orang lain, maka ini termasuk dalam bakat. Ya. Dan ini bisa digunakan untuk berkarya. Nah, ini bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita memang benar-benar dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sifat al-basasah ini, antara lain ya, bisa kita katakan aku adalah seorang yang memiliki sifat al-basasah. Maka bisa kita katakan ya, orang-orang yang memiliki sifat al-basasah ini, sifatku adalah aku adalah orang yang selalu ceria dan tersenyum. Aktivitasku, aku akan menjadikan suasana di sekitarku lebih hidup. Potensiku, yaitu aku memiliki energi positif yang akan aku tularkan kepada orang lain. Kebutuhanku adalah aku membutuhkan keleluasaan untuk bergembira dan tersenyum. Ya, kesukaanku adalah aku suka teman-temanku menjadi ceria. Kebencianku, ya ketidaksukaanku, aku tidak suka orang yang bermuka masam, orang yang bermuka sedih dan suasana yang tegang dan mencekam. Aku ibarat orang yang tak pernah punya masalah, itu julukan yang orang berikan kepadaku. Ya. Jadi orang sering mengatakan kepadaku itu aku orang yang tidak punya masalah, padahal sebenarnya semua orang itu punya masalah. Ya. Terus kemudian aku diberi label penggembira, sehingga aku diberi label oleh teman-temanku, enggak ada lu, enggak rame. Ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengucapkan, ada orang-orang yang mengatakan, wah enggak ada lu, enggak rame. Jadi rame di sini yang dimaksudkan mungkin wajah ceria itu, suasana menjadi cair, ya, menjadi bergembira. Nah ini apabila seseorang ya, atau aku misal untuk mengecek diri kita sendiri, apakah aku memiliki sifat al-basasah itu dengan kategori-kategori atau ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Nah apabila kita sudah mengetahui bahwa kita ternyata Allah, yang pertama adalah bahas tentang akhlak, akhlak mulia atau karakter keimanan atau karakter moral. Nah ini sifat ini bisa digunakan untuk peran atau profesi tertentu. Antara lain misal ya, sifat al-basasah ini sangat cocok untuk profesi seorang da'i. Ya dimaksud profesi ini bukan berarti komersial. Ya, profesi di sini bisa bermaksud adalah komersial maupun sosial, yang sifatnya sosial, profit maupun non-profit. Termasuk di antara di sini adalah cocok untuk da'i. Seorang da'i yang selalu ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang motivator, itu juga dengan wajah yang selalu ceria ini akan menarik bagi orang yang diajarnya, bagi murid-muridnya. Itu akan menjadi lebih semangat karena diberi energi positif. Ya. Terus kemudian juga termasuk profesi atau peran menjadi pemandu kisah bagi anak-anak. Jadi kalau ada seseorang yang senang bercerita atau berkisah ya tentang kisah Nabi, kisah sahabat di depan anak-anak, kemudian anak-anak sangat senang sekali, itu antara lain orang-orang yang memiliki sifat al-basasah yang dominan. Jadi anak-anak merasa gembira ya. Terus kemudian pengelola kelompok bermain, wajah tersenyum ya. Kita bisa membayangkan jika pemandu acara itu selalu masam wajahnya, dan peran lain yang mengutamakan keceriaan wajah ketika bertemu orang lain. Ini kalau memang orang itu ternyata diberi sifat lebih tentang al-basasah, yang bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki bakat al-basasah atau bakat ceria. Ini. Nah, dari sini makanya dari sifat-sifat ini ya, kita sudah mengetahuinya tentang tadi definisinya, terus kemudian bagaimana penerapannya, kemudian keunggulannya yang bisa kita gunakan, amal unggulan apa yang bisa kita gunakan, kemudian kalau berlebihan nanti jadi apa, berkurang jadi apa, sampai kepada penerapan ke profesi. Nah, inilah karakter pertama ya, dari pilar-pilar karakter yang kita bahas ya, tentang mana al-basasyah. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai pilar karakter nabawiyah yang pertama, yakni karakter melalui WhatsApp ataupun SMS di nomor 0895 2561 3326, ataupun melalui live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan Ustaz datangnya dari hamba Allah Ustaz. Pertanyaannya adalah Ustaz, tadi dijelaskan oleh Al Ustaz kalau karakter al-basyasyah ini adalah karakter yang kurang lebih adalah tidak ada lu, tidak rame Ustaz. Dan jadi orang itu selalu dicari Ustaz oleh teman-temannya. Bagaimana jika ada perbedaan di dua dunia atau dua sisi Ustaz? Yang pertama dia selalu dicari, enggak ada lu, enggak ada rame di hal-hal yang bersifat perkumpulan olahraga atau ngopi atau kumpul-kumpul yang lain Ustaz. Namun di kumpulan atau di tempat kerjanya dia sangat tidak disukai karena karakternya yang tegas Ustaz. Silahkan Ustaz. Ya, tayyib. Jadi sebagaimana di awal-awal telah kita bahas, semua karakter yang ada, pilar-pilar karakter yang ada ini ada pondasinya. Ya, jadi kita sudah sekarang membahas pilar, pondasi sudah kita bahas pada beberapa pertemuan, dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam penumbuhan karakter basasah ini ada batas-batas syariat. Ya, ada batas-batas syariat. Maka dalam penerapan al-basasah ini itu tidak boleh melanggar batasan-batasan tersebut. Seandainya dalam perkara-perkara yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja kita tidak menggunakan karakter ini, itu menunjukkan bahwa kita setuju. Ya, ketika kita melihat kemungkaran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika melihat kemungkaran wajah beliau berubah, ya, berubah cenderung untuk menunjukkan ketidaksukaan. Nah makanya perkara tentang penerapan al-bajazah ini selalu pada perkara-perkara yang tidak melanggar syariat dan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan pondasi tadi yaitu ikhlas. Jadi semua sifat ini itu bisa menjadi apa namanya kalau berlebih-lebihan dan terlalaikan itu bisa menjadi tercela. Ya, bisa menjadi tercela. Makanya penggunaannya adalah berada di tengah-tengah di antara dua sifat tercela tersebut. Nah, sebenarnya ada batasan-batasan di situ, ya. Ke kanan apa namanya terlalu berlebihan juga akan melanggar batasan-batasan syariat, dilalaikan juga akan melanggar batasan-batasan syariat. Jadi, kesimpulannya dari pertanyaan tersebut bahwa semua karakter ini itu dibatasi oleh syariat. Kalau di luar syariat yang sudah melanggar ya, yang sudah melanggar syariat itu, kita mungkin tidak menerapkan ini. Ya, mungkin bisa jadi kita wajahnya kita masam karena melihat sesuatu yang mungkar. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, hamba Allah yang bertanya, dan kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari live chat YouTube dari Adi Trianto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah kitab atau rujukan pembahasan di kesempatan malam hari ini mengenai sifat atau karakter al-basasah ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kitab yang menjadi rujukan ini adalah kitab tulisan dari Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Sakaf ya. Jadi, beliau menyebutkan kurang lebih ada 53 ya pilar ini dan ditambah ada 47 karakter-karakter atau sifat-sifat yang tercela. Ini dan beliau juga banyak merujuk ya pendapat-pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya di kitab Madarijus Salikin dan kitab-kitab yang lain ya dari para ulama. Dan kalau saya melihat dari buku tersebut, kitab tersebut, beliau mengambil dari kurang lebih 600 ya kurang lebih 600 buku rujukan sehingga beliau menulis dalam satu buku namanya internet ya Anda tunjukkan di websitenya sekalian yaitu dorar.net ya dorar.net nanti insya Allah akan ketemu di situ dan semua pembahasan ini ada di situ ya kecuali Anda menambahkan tentang masalah bakat ini Anda mengambil atau merujuk dari masayih yang lain ya yang tentang masalah sifat khusus yang kemudian disebut dengan al-mohibah itu di kitab tersebut tidak disebutkan karena kitab tersebut sebatas membahas masalah akhlak mulia. Demikian wa ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Demikian Bapak Adi Trianto sudah dijawab oleh Al Ustaz dari mana beliau mengambil rujukan di pembahasan kita malam hari ini. Semoga dapat dicatat tadi untuk dicari ya. Pak Adi Trianto, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Nurul Iman, pendengar atau pemirsa YouTube kita, Ustaz. Ini pemirsa apa namanya? Setia Ustaz. Dari Nurul Iman beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib menjawab salam kepada anak-anak kecil, Ustaz? Karena banyak yang terkadang hanya mengangguk atau isyarat saja untuk menjawab salam anak kecil, termasuk saya Ustadz. Apabila diberi salam anak kecil ketika sibuk main HP atau sedang mengobrol, maka terkadang tidak dijawab dan saya hanya memberikan isyarat saja Ustadz. Mohon nasihatnya, apakah wajib Ustadz menjawab salam anak kecil? Silakan ya, Ustadz. Ya, jadi ketika seorang mengucapkan salam, itu adalah hak dia untuk dijawab salam tersebut. Dan hak ini tidak terbatas hanya orang yang sudah dewasa, termasuk milik anak kecil. Ya, jadi dalam pembagian hak ini itu Rasulullah SAW ketika ada beliau sedang meminum, kemudian di sebelah beliau itu ada anak kecil dan itu merupakan hak anak kecil, walaupun di sebelah kiri beliau itu ada orang yang sudah tua, Rasul tetap menawarkan kepada anak kecil tersebut bahwa ini hak anak kecil. Ya, tidak kemudian orang anak kecil dikesampingkan. Walaupun akhirnya di kisah itu hak minum itu minum air itu diminta oleh anak kecil tidak diberikan kepada orang yang lebih tua. Jadi tetap wajib untuk menjawab ya wa alam bisawab. Terus kemudian sifat menjawab salam anak kecil itu termasuk ya insya Allah nanti ke dalam pembahasan yang lain itu termasuk karakter yang disebut dengan karakter tawadhu. Kalau kita lihat kisah atau teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karakter tawadhu itu antara lain bahwa beliau itu sering sekali mendahului mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Itu salah satu tanda seseorang memiliki sifat tawadhu, karena ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk di kitab tadi Mausulatul Akhlak disebutkan bahwa antara lain tentang teladan, ya, tentang teladan masalah sifat tawadhu Rasulullah itu antara lain yang disebutkan demikian. Senang bermain dengan anak kecil, ya. Kemudian apa namanya, kadangkala menghadang-hadang tangannya dengan anak kecil, menggendong anak kecil, itu merupakan antara lain sifat-sifat atau karakter-karakter tawadhu yang insyaallah taala nanti di kesempatan lain akan kita bahas, ya, bagaimana penerapannya kepada anak kita sesuai dengan fasenya nanti. Demikian. Wow, alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dipahami oleh penanya dari YouTube, yaitu Ibu Nurul Iman atau Mbak Nurul Iman. Semoga bermanfaat untuk beliau dan kita semua yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kali ini datangnya dari SMS, ya, dari 0889 sekian sekian sekian 8990. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anak saya usia di bawah 7 tahun. Sudah saya motivasi, tapi motivasi positif Ustadz, untuk menghafalkan Al-Quran dan adab-adab sunnah. Namun tidak saya paksa dan alhamdulillah sejauh ini. Ya, ya Masya Allah, ya, luar biasa sekali, ya, dalam mendidik anak-anaknya untuk mencintai dan belajar Al-Quran. Ya, karena salah satu orang yang terbaik, ya, manusia terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, apakah anak yang di bawah usia 7 tahun mereka sudah melakukan itu? Kemudian apakah ini menunjukkan bahwa karakter anak sudah terbentuk? Perlu diketahui bahwa anak usia di bawah 7 tahun itu sifatnya itu masih berubah-ubah, ya. Kadangkala kelihatan usia 5 tahun itu dia rajin sekali. Kalau ditinggal anak orang bapaknya itu ke masjid, dia nangis, pinginnya sholat di masjid, ya. Ini secara apa namanya fakta atau wakik yang terjadi itu biasanya nanti beberapa lama berubah sifatnya, namanya anak kecil, ya. Jadi dia istilahnya masih muncul rasa penasarannya, setelah rasa penasaran itu terpenuhi dia akan mencari rasa penasaran yang lain atau menuntaskan rasa penasaran yang lain. Nah, masalah nanti itu permanen atau tidak, ya, sampai dia itu dewasa, kita kembalikan lagi kepada hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khalaqtu ibadi hunafa fatsalatu musayatin antinihim, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif, condong kepada kebaikan, suka menghafal Quran, ya, suka belajar ilmu agama, ya, suka berbagi kebaikan kepada orang lain, mudah tersenyum dan sebagainya, itu secara asal. Tapi ternyata ada setan, ya, yang dia berusaha menggelincirkan orang itu. Ya, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah hanif tadi. Fa abawahu yuhawidanihi au yuhannis au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi anak lahir itu lurus, senang menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan nanti bagaimana pengaruh dari kedua orang tuanya. Termasuk dalam hal ini kedua orang tua ini nanti juga pengaruh dari lingkungan, dari lembaga pendidikan, dari teman-temannya dan sebagainya. Kalau ternyata semuanya itu adalah pengaruhnya dapat dikendalikan, ya, dan pengaruhnya itu baik, mungkin apa namanya sifat imun, ya, terhadap pengaruh luar dikuatkan oleh orang tua kepada anaknya karena kecintaan kepada Allah, mahabbatullahnya sudah tumbuh, itu insya Allah lebih imun, maka insya Allah anak cenderung permanen. Namun demikian, tidak ada satupun manusia atau orang atau makhluk yang bisa menjamin tentang keistiqomahan anak-anak kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita enggak tahu nanti bagaimana akhir, ya, akhir dari anak kita. Karena sejatinya pendidikan itu awalnya adalah mendidik hati, ya. Ya, jadi perilaku anak itu asalnya adalah karena hati anak yang mencintai perbuatan tersebut. Namun kita ketahui bahwa hati itu adalah selalu berbolak-balik, dan hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati anak-anak kita. Makanya untuk itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan anak-anak kita dari godaan setan, itu senantiasa harus kita lakukan, karena itu paling utama dalam mendidik anak, ya, agar anak kita tidak tergelincirkan oleh setan, ya, entah itu melalui orang tuanya, ya, karena setan menggoda orang tuanya, menggoda temannya, menggoda lingkungannya, menggoda nanti di HP-nya, di internetnya dan sebagainya. Demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Nisma Arum. Beliau mengirimkan pertanyaan melalui live chat YouTube. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin termasuk orang yang punya kelebihan di karakter al-basyasyah ini Ustaz. Namun terkadang Ustaz, saya memperlihatkan wajah atau mimik yang kurang Ustaz apabila sedang bad mood. Apakah perlu disiasati dan jika perlu bagaimana cara mensiasatinya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, tayyib. Jadi memang sifat ini itu perlu diasah ya. Jadi sifat semua karakter ya, semua karakter apabila seseorang memiliki kelebihan yang akhirnya akan menjadi bakat ya. Jadi kita membahas bakat ini sudah enggak kemana-mana lagi. Kita sudah membahas bakat itu ada sumbernya dari Quran dan Sunnah dan dari para ulama, termasuk salah satu bakat ini al-basasah. Jadi al-basasah itu dimiliki semua orang, tapi ada orang-orang khusus yang lebih. Nah, yang lebih itulah yang disebut dengan bakat. Nah, kadangkala kalau pas moodnya enggak bagus, ya muncul wajah yang masam, itu wajar-wajar saja. Dalam hal ini bukan berarti orang yang memiliki selalu tersenyum, ya, enggak pernah punya wajah masam, itu bukan demikian. Sebagaimana orang yang memiliki sifat lembut, ya, sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan berarti beliau, sahabat Abu Bakar, tidak pernah marah. Ya, ketika melihat kemungkaran juga beliau akan marah. Ini. Makanya kembali lagi bahwa semua sifat ini itu digunakan sesuai dengan aturan-aturan syariat yang ada. Kalau memang keadaan kita ini adalah sedang bad mood, ya istilahnya kurang mood, kemudian kita tidak menampakkan wajah ini, nah itu antara lain kan cuma termasuk bisikan setan. Ya secara asal bahwa kita itu harus selalu ceria, setan yang membisikkan. Ya maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari godaan setan. Itu sering-sering kita ucapkan ya. Dalam zikir pagi, zikir petang ya, dalam zikir di salat itu selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jadi sebenarnya yang menyimpangkan sifat ini akhirnya menjadi sifat tercela itu adalah setan secara asal, entah memengaruhi kepada siapapun ya yang dipengaruhi ya, sehingga ada setan yang dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ini makanya selalu ya kita memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat al-basasah. Itu adalah harta karun ya, menurut saya itu harta karun yang nilainya melebihi dari harta benda ya, karena ini adalah kita bisa bersedekah lewat ini. Kita bisa meningkatkan profesi lewat ini. Kita bisa mencari pahala dengan memberikan energi positif pada orang melalui ini. Nah makanya diharapkan bahwa setiap orang itu mengenal potensi uniknya. Sebenarnya potensi unik saya itu apa? Ya diantara sifat-sifat inilah, itulah yang nanti akan kita jadikan menjadi amalan unggulan. Ya, sebagai contoh sifat unik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar bin Khattab itu adalah sifat tegas. Ya, sifat tegas. Ya, jadi sifat tegas ini dimanfaatkan, digunakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga karena tegasnya beliau dan didasari keimanan yang sangat kuat, setan saja takut. Ini. Kemudian sifat malu yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan ini juga masuk sifat yang nanti insya Allah kita bahas. Ya, menonjol beliau itu sifat malu sampai malaikat saja malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Apalagi Rasulullah SAW juga. Tapi walau bagaimanapun sifat malu Rasulullah lebih tinggi dibandingkan sifat malu Utsman bin Affan. Ini, ya. Jadi sifat al-haya itu termasuk sifat unggul yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi sifat al-adl, yaitu adil, itu dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang memiliki sifat-sifat ini. Dan insya Allah Ta'ala nanti kalau kita sudah tahu ya sifat al-basasah ini, kira-kira sahabat yang memiliki siapa, baca saja sirah nanti insya Allah akan ketemu. Kita enggak usah cari teladan-teladan dari selain para generasi terbaik. Insya Allah betapa sempurnanya Islam ini sehingga semua sudah membahas ya, sudah dibahas sampai kepada hal yang terkait dengan masalah bakat seperti ini. Ya, demikian wallahu ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dipahami kita bersama dan khususnya tadi penanya Nisma Arum di live chat YouTube. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir di malam hari ini sebelum dilanjutkan oleh Al-Ustaz nanti kesimpulan singkatnya. Pertanyaan datangnya dari Bapak Faisal Reza Imahendra. Beliau bertanya lewat YouTube, live chat YouTube. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita ketika sholat berjamaah namun banyak anak-anak yang ramai bermain di dalam masjid?" Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus dan sering sekali ditanyakan oleh kaum muslimin. Ya. Yang pertama, ya, secara asal ketika anak kecil di masjid itu diharapkan selalu didampingi oleh orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan demikian, ya, terus begitu saja. Namun, ya, yang sebagaimana yang kita ketahui di masyarakat kita secara umum, mereka datang ke masjid itu orang tuanya justru nggak ada. Ini. Nah, terus bagaimana sikap kita, ya? Kita sebenarnya tinggal melihat kira-kira kita, kalau kita sudah kenal mereka, kira-kira apakah karakter mereka itu sudah tumbuh apa belum. Misal mereka usianya itu sudah 10 tahun lebih, yang seharusnya mereka sudah mandiri, sholat sudah tenang, tapi ternyata dia rame. Itu kan sudah hal yang istilahnya ganjil. Nah, bagaimana sikap kita melihat anak yang sudah besar seperti ini? Kita lihat dulu siapa dia, ya, karena Rasulullah dalam mengambil sikap ya terhadap seseorang zaman waktu itu Rasulullah selalu melihat siapa orangnya, sehingga perlakuan kepada salah satu orang dan orang lain itu berbeda dengan melihat kondisinya. Nah, kalau anak yang setelah usia 10 tahun tadi ternyata karakter imannya belum tumbuh, dia mungkin baru seneng-senengnya sholat ke masjid yang sebelumnya nggak pernah ke masjid, jangan dimarahi, karena kita harus menumbuhkan karakter keimanannya dengan apa? Dengan kelembutan. Tapi kalau kita melihat anak yang 10 tahun tadi sudah biasa ke masjid, dari kecil sudah memang ke masjid, ya, dia tahu bahwa masjid tempat orang sholat, sudah diberitahu tentang ilmunya dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia nggak pernah ramai, tiba-tiba ramai, itu bisa kita beri hukuman atau kita marahi, ya, karena dengan dimarahinya dia akan segera kembali kepada kebaikan, itu dengan catatan karakter sebelumnya sudah tumbuh, gitu. Itu kalau anaknya sudah besar. Nah, sekarang anaknya kecil. Anak di bawah usia 7 tahun itu secara syariat diperintah sholat saja belum, ya. Mereka belum memiliki tanggung jawab moral. Ini, ya, mereka belum memiliki kewajiban. Bahkan mereka belum mengetahui kalau dia ramai itu mengganggu orang lain karena belum tamyiz. Ini. Secara apa namanya dasar yang ada, tamyiz itu ketika usia 7 tahun ya, bersamaan dengan anak diperintah sholat. Nah, apa yang kita lakukan ya, dasarnya adalah selalu dengan kelembutan ketika itu anak kecil. Sebab kalau kita marahi anak tersebut, insya Allah ta'ala sholatnya akan menjadi tenang, tapi anak itu gak ke masjid lagi karena dia ketakutan. Ya, itu anak kecil. Maka langkah yang kita lakukan, kita temui orang tuanya terlebih dahulu, karena itu tanggung jawab orang tuanya. Ya, biarlah orang tua yang menangani anaknya mungkin dengan nasihat lembut atau nanti didampingi. Ketemu orang tuanya, ya insya Allah ta'ala kalau orang tuanya mau menerima, ya berarti besok akan didampingi. Ya, mungkin digendong atau mungkin kalau mau lari dipegang di sampingnya sehingga tidak mengganggu orang sholat, atau sebelum sholat dinasihati dengan lembut, atau dari rumah sudah dibilangi nanti kalau di masjid jangan rame ya, kan mengganggu orang lain, kalau rame nanti gak diajak ayah ke masjid. Itu bisa seperti itu. Jadi orang tuanya temui dahulu. Tapi kalau ternyata orang tuanya saja tidak pernah ke masjid, anaknya mau ke masjid, ya itu juga alhamdulillah anak mau ke masjid kan, itu berarti kita tangani langsung, tetapi dengan ada mukadimah, ada pendahuluan bahwa kita sudah dekat dengan anak tersebut. Atau mungkin sebelumnya, sebelum sholat itu kita ngobrol dengan anak tersebut, kemudian kadangkala memberikan hadiah atau bermain dengan dia sehingga dia akrab dengan kita. Nah, ketika mau sholat kita peseni, jangan rame ya. Nah, nanti kalau rame lagi besok diulang lagi seperti itu. Jadi ini memang masalah yang apa namanya sering terjadi, maka kita dalam mencikapi ini perlu melihat kondisi ya masing-masing anak. Jangan kemudian disamaratakan semuanya dimarahi. Itu nanti ada anak-anak tertentu yang memang karakternya belum kuat, karakter imannya belum tumbuh, itu justru akan menjadikan trauma bahwa masjid itu tempat yang angker bagi mereka, sehingga mereka enggak mau ke masjid. Ustaz Afwan, Ustaz, maaf ini saya tambahin Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau jangan dimarahi Ustaz. Bagaimana kalau mindset kita itu jangan dimarahi, itu seperti biarkan saja Ustaz? Ya. Kembali kepada masalah pendidikan karakter ini ya, bahwa setiap manusia lahir itu fitrah. Berarti dia memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Jadi semua orang itu sebenarnya asal condong kepada kebaikan, setan yang menggelincirkan. Satu sisi anak manusia itu lahir enggak tahu apa-apa ya. Ya wawo arrojakum membutuhi umatikum lata alamun nasai'a. Jadi Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka dua hal ini kita pegang. Inilah hakikat kata Ibnu Taimiyah mengatakan, bukan berarti anak lahir itu sudah tahu ilmu din karena lahir enggak tahu apa-apa gitu loh. Maka butuh pembimbingan ya, perlakuan orang tua yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam pendidikan, yaitu terlalu mengakui anak fitrah sehingga munculnya pembiaran, enggak pernah dimarahi, enggak pernah ditegur, enggak pernah dibimbing gitu. Ya, itu namanya pembiaran. Karena kalau ditanya kenapa kok seperti itu, kan anak condong kepada kebaikan, itu pembiaran. Padahal dianggap kertas yang kosong. Akhirnya anak selalu diatur begini begitu, tidak diakui bahwa anak memiliki keunikan juga. Ini namanya pemaksaan. Jadi antara pembiaran dan pemaksaan ini sering orang itu tergelincir. Nah yang benar adalah ya pengakuan dan pembimbingan. Berada di antara dua sifat, yaitu terlalu memaksa ya berlebihan, atau melalaikan sehingga munculnya pembiaran. Ya maka dua hal ini, selain pembiaran atau kemudian pemaksaan dengan kemarahan, itu termasuk dua sifat yang menyimpang ya, terlalu berlebihan atau mungkin terlalu disepelekan dari sifat mendidik. Ya demikian. Wallahu ta'ala bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal tadi di live chat YouTube, dan kita semua yang menyimaknya dapat mengambil hikmah dan faedah dari jawaban Ustaz. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan Ustaz dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Baik, ya insya Allah ini untuk sifat yang pertama ini ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bahas satu persatu, sehingga semua pilar karakter yang kita bahas nanti itu kita tanamkan pada anak-anak kita, sekaligus kita akan mengetahui insya Allah ta'ala sebenarnya potensi anak kita itu apa. Ini bahasa sah ini kenapa diambil yang pertama, walaupun di kitab Mawsu'atul Akhlaq itu yang pertama adalah al-ihsan ya. Saya mengambil dari hal yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan terlebih dahulu, karena kita dalam melatih diri kita itu mulai dari yang mudah terlebih dahulu ya. Maka orang tua hendaknya sekarang ini yang mungkin seringnya itu bermuka masam, sekarang mulai latihan ya. Kadangkala kita bercermin, cobalah tampakkan wajah kita tersenyum. Kita saja yang memandang apa namanya bayangan kita di cermin saja, insya Allah juga akan senang, apalagi orang lain. Ini ya, mulai dilatihkan. Jadi semua mulai dari diri kita sendiri kan. Ini. Nah, sifat abasasa ini sebenarnya pada semua anak kecil itu dominan. Istilahnya masih fitrah anak kecil itu. Kalau kita melihat bayi itu selalu tersenyum wajahnya, itu jauh dibanding dengan orang yang sudah banyak sekali pengalaman atau bergaul atau usianya sudah dewasa ya, istilahnya sudah banyaknya banyak apa bermuka masam ini. Jadi ini insya Allah ta'ala juga akan mempengaruhi kejiwaan kita. Orang yang selalu berusaha tersenyum otomatis nanti akan menjadikan hatinya lebih tenang, lebih lega ya, lapang dada walaupun hanya tersenyum ya. Memang banyak orang yang mengatakan berusahalah tersenyum karena kesenyum itu akan membahagiakanmu, itu secara makna betul ya, secara makna betul sekali ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil yang ada ya. Tapi bukan berarti hanya mengandalkan ini saja kita, karena akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah itu banyak sekali ya. Banyak itu adalah memiliki akhlak yang mulia ya. Semua akhlak ini dimiliki Rasulullah. Maka kalau dikatakan apakah sifat ini itu unggul pada diri Rasulullah, iya betul, semua sifat ini unggul pada diri Rasulullah. Ini semuanya dimiliki Rasulullah ya. Nah, unggulnya pada seseorang maksudnya bakat, tapi ternyata pada Rasulullah itu semuanya unggul. Maka kalau kita bicara teladan bakat tentang al-basasah ini, yang mencontohnya Rasulullah dan para sahabat Ini Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang salah ya. Itu sebenarnya karena keterbatasan ilmu saya ya, dan itu merupakan antara lain bisikan setan ya, yang akhirnya terpaksa atau mungkin ada hal yang seharusnya tidak diucapkan menjadi diucapkan. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari godaan setan tersebut, agar fitrah kita selalu terjaga dan fitrah anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi istiqomah. Ya, tidak istiqomahnya orang itu karena itu tadi bisikan-bisikan setan itu, sehingga belok kanan dan belok kiri, ya tidak bisa lurus ini. Nah, apabila ada yang benar, itu semata-mata yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita selalu mohon petunjuknya, yang mana zaman kita boleh dikatakan sudah jauh berbeda dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman di mana ranjau-ranjau penyimpangan fitrah ini banyaknya luar biasa, maka tidak ada lain yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehebat apapun metode pendidikan, sehebat apapun metode parenting, ya, bahkan sekelas dunia pun, kalau ternyata di situ tidak ada rasa tawakal, ya, dan mohon kepada Allah yang maha mendidik anak-anak kita, ya, yang maha memelihara anak-anak kita, menjaga anak kita, tanpa itu maka itu hanya sekedar teori belaka, ya. Jadi semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejatinya pendidikan pertama anak-anak kita itu adalah mendoakan anak kita. Itu pendidikan yang pertama, yang terpenting. Kemudian ikhtiar kita itu adalah ikhtiar kita sebagai makhluk yang memiliki banyak keterbatasan. Demikian ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.